Salah satu yang bahaya dalam hidup kita itu adalah kemelekatan hati. Kayak perangko dengan amplop, kalau melekat itu pas dilepas robek dia. Nah, jadi robeknya hati karena ada yang melekat di hati kita selain Allah. Selain Allah tidak boleh melekat. Dekat bisa, melekat jangan. Cinta itu tidak boleh sampai kemelekatan. Kalau seseorang sudah melekat dengan sesuatu selain Allah, yakin dia tidak akan berfungsi normal. Karena dia sudah inna syirka la zulmun la'adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar.